dapat ku miliki, gunung tinggi kan ku daki. Akan ku persembahkan bunga edelweiss untukmu. Seandainya kau terima cintaku, ku ingin terbang ke awan. Akan ku petik bintang, ku berikan kepadamu. Bukan untuk mainan dirimu, bukan untuk mainan. Akan ku petik bintang.